satu, tak mungkin berpisah. Sepanjang masa, semoga cintanya jangan sampai berpisah. Bagai sungai yang bersatu bertemu. Selama hidupku karenamu, ku dilahirkan untukmu. Selamakan hidup bersama, semoga tiada rintangan yang akan jadi halangan hingga terputusnya cinta. Dengan sayang, sumpah suci, namun tiada ku ingkari. Umpama mata dengan alisnya terlepas, tak mungkin berpisah. Setiap langkah bersama, kita akan hidup bahagia. Itulah maksud sempurna. Selalu terbayang wajahmu dalam alam nan semesta. Tak berarti tuh yang lain. Sepanjang masa, semoga cintanya jangan sampai berpisah. Bagai sungai yang bersatu bertemu di muara. Jangan kau pandang diriku di saat ku akan pergi. Rasa hati tak kuasa